Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada para pendengar, para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat belajar bersama melalui media ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada apa yang kita lakukan ini dalam rangka belajar mengenai pendidikan anak, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prioritas pertama pendidikan karakter nabawiyah. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu semuanya. Kadangkala kita sebagai orang tua itu bingung apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi anak-anak kita yang sedang bermasalah, atau mungkin anak kita tidak bermasalah, tapi apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin memulai pendidikan untuk anak-anak kita. Perlu kita ketahui, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pilar-pilar karakter nabawiyah. Pilar-pilar itu yang insya Allah ta'ala akan kita terapkan di dalam sekolah kita, yaitu ada 53 pilar. Mulai dari ihsan, yaitu berbuat yang terbaik. Kemudian ada al-ulfah, yaitu bersatu. Ada amanah, bertanggung jawab. Ada al-anah, tidak tergesa-gesa. Ada al-ithar, mendahulukan orang lain. Ada al-birru, kebajikan. Ada juga al-bashasah, yaitu wajah yang selalu tampak berseri-seri. Ada ta'awun, kerjasama. Sampai kemudian ada juga sampai apa, ada yang ke an-nasat, yaitu giat atau bekerja keras, bersungguh-sungguh. Ada al-wara', hati-hati, sampai kepada al-himmah, yaitu memiliki semangat atau gairah yang sangat tinggi dalam rangka memberikan kebermanfaatan. Nah, pilar-pilar tersebut itulah yang akan ditegakkan pada diri anak-anak kita. Dan semua pilar tersebut itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pribadi yang berakhlak mulia, yang terbaik yang pernah ada, yaitu di antara manusia yang ada di muka bumi ini. Maka kalau kita ingin anak kita menjadi berakhlak mulia, anak kita menjadi berkarakter, tentu saja pilar-pilar tersebut itu kita tegakkan pada diri anak-anak kita. Namun di antara pilar-pilar tersebut, Ibnul Qayyim rahimahullah membagi pilar itu, dikelompokkan menjadi 4 pilar. Beliau mengatakan husnul khuluku taqamu ala husnul khuluku yakumu ala arba'i, itu karakter-karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu tegak di atas 4 pilar. Kemudian beliau menyebutkan 4 pilar itu, yang pertama adalah as-sabru, yaitu kesabaran. Yang kedua adalah al-iffah, yaitu kesucian atau penjagaan diri. Yang ketiga adalah as-saja'ah, yaitu keberanian. Yang keempat adalah al-adl, yaitu keadilan. Nah, dengan dikelompokkan menjadi empat itu, insya Allah Ta'ala akan memudahkan kita untuk menerapkan betapa banyaknya karakter-karakter nabawiyah yang ada, kemudian diringkas menjadi empat, insya Allah Ta'ala lebih mudah kita dalam menanamkan pada diri anak-anak kita. Nah, ini adalah pilar-pilar yang telah kita bahas kemarin, ya, dan insya Allah Ta'ala akan kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, namun demikian, ya, Bapak Ibu semua, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang diinginkan oleh orang tua atau diinginkan oleh anak sebagai contoh, ada orang tua mengatakan, aku menyekolahkan anak, aku mendidik anak agar anakku menjadi anak yang soleh. Itu insya Allah Ta'ala semua kaum muslimin demikian. Di sisi lain ada orang tua mengatakan, anakku ingin aku jadikan menjadi seorang guru yang soleh. Anakku ingin aku jadikan menjadi seorang ahli teknik yang soleh. Dan berbagai cita-cita yang diinginkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, atau cita-cita yang diinginkan oleh anak tersebut. Namun di antara pilar yang ada tadi, itu tidak akan bisa tegak sehingga membentuk akhlak mulia kalau tidak ada pondasi yang kokoh. Ini. Jadi ada pondasi yang kokoh sehingga pilar-pilar tersebut tegak berdiri. Apa pondasi itu? Pondasi itu adalah karakter yang dinamakan dengan ikhlas. Ini. Jadi ikhlas itu adalah pondasi dari semua karakter yang ada. Sebagai contoh, seseorang yang murah senyum, yaitu memiliki karakter al-basasah. Kalau tidak disasari ikhlas, maka senyumnya tidak berpahala. Senyumnya tadi tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada dirinya maupun orang lain karena enggak ikhlas. Bisa jadi ya senyumnya itu digunakan untuk hal-hal yang menyimpang karena tidak ikhlas. Contoh ada lagi, ada karakter yang disebut dengan tadhiyah, yaitu rela berkorban. Kalau tidak didasari dengan ikhlas, maka berkorbannya akan menjadi sia-sia. Seseorang yang berbuat jujur, dia memiliki karakter asyidqu. Dia jujur, tapi tidak didasari ikhlas, bisa jadi kejujurannya karena mengharap pujian orang lain, mengharap balasan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadi sia-sia. Maka apapun karakter yang akan kita tanamkan pada anak-anak kita, maka terlebih dahulu yang pertama kali menjadi prioritas utama yang kita bangun pada diri anak kita, yang kita tumbuhkan, adalah pondasinya, yaitu ikhlas. Nah, karakter-karakter tadi yang banyak tadi, 53 tadi, itu bisa kita latihkan pada anak-anak kita. Tampak anak yang memiliki karakter mudah tersenyum kelihatan dari wajahnya ceria. Anak yang memiliki karakter al-ihsan, dia kelihatan karya-karyanya bagus-bagus semua, perfeksionis orangnya. Karakter yang pada diri anak al-ulfah, kelihatan sekali, yaitu dia senang sekali berkumpul dengan teman-temannya, menjalin persaudaraan. Tapi semua itu harus didasari dengan ikhlas. Semua itu tampak, tapi ikhlas itu tidak tampak. Karakter bisa dilatihkan, tapi ikhlas, karakter ikhlas, kita tidak bisa mempengaruhi apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ada perbedaan cara menumbuhkan pilar-pilar karakter dengan pondasi karakter. Pilar-pilar karakter bisa diajarkan pada anak-anak kita dengan membiasakan, dengan mengajarkan mereka, dibiasakan, dilatih. Tetapi ternyata pondasi ini yang berupa ikhlas itu menanamkan pada diri anak tidak seperti menanamkan pilar-pilar karakter yang ada. Nah, bagaimana cara menumbuhkan pondasi ikhlas pada diri anak-anak kita? Yaitu karena pondasi itu adalah tauhid di sini. Itu terkait dengan keimanan dan itu terkait dengan keyakinan yang ada dalam hati. Maka pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan hati. Nah, bagaimana cara mendidik hati anak-anak kita biar tumbuh keikhlasan? Yaitu seorang anak akan tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah dia bertauhid, ya. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala itu apabila muncul pada dirinya itu rasa kagum. Kagum pada siapa? Awalnya dia terkagum dengan orang tuanya karena setiap hari yang dihadapi orang tuanya. Setelah terkagum dengan orang tuanya, dia akan melihat ternyata ayahku adalah seorang muslim, ibuku muslimah. Ternyata ayah dan ibuku rajin ibadah. Ternyata agama ayah dan ibuku adalah Islam. Berarti betapa indahnya Islam. Karena apa? Betapa mulia akhlak dari ayah dan ibu. Ini, jadi keikhlasan ini bisa ditumbuhkan pada diri anak dengan keteladanan. Maka dalam membangun pondasi ikhlas ini, maka yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah ikhlas terlebih dahulu. Kita harus ikhlas dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian pilar-pilar akhlak itu kita terapkan pada diri kita sebagai orang tua. Maka di mata anak, anak akan merasa terkagum dengan akhlak dari orang tuanya. Orang tua sudah ikhlas, kemudian akhlaknya ditampakkan, kelihatan dan dilihat oleh anak-anaknya. Maka kekaguman itu insya Allah ta'ala akan menularkan keikhlasan dan akhlak mulia yang dimiliki orang tua tertular kepada anak-anaknya. Nah, ini prioritas pertama pendidikan kita, yaitu kita menumbuhkan keikhlasan pada diri anak dengan keteladanan, ya, dengan cara membuat anak itu terkagum dengan agama Islam ini, yang terlebih dahulu terkagum dengan akhlak kedua orang tuanya atau gurunya, yang selanjutnya anak akan tertular dan akan meyakini betapa indahnya Islam, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Awalnya adalah mungkin kagum kepada gurunya dan kagum kepada kedua orang tuanya. Demikian juga orang-orang terdahulu yang masuk Islam, itu awalnya pertama kagum dengan siapa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya selanjutnya setelah terkagum dengan akhlak Rasulullah, dia terkagum dengan Islam dan secara otomatis akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang kita cara menumbuhkannya demikian, yaitu dengan keteladanan. Jadi menumbuhkan keikhlasan tidak bisa dengan paksaan, ya, karena itu urusan hati, urusan kecintaan, ya, nggak ada kata paksaan dalam menumbuhkan keikhlasan. Yang kita tumbuhkan adalah rasa kagum anak, ya. Ini kadangkala orang tua tergesa-gesa, anaknya yang masih susah sholat, ya, langsung kemudian dipaksa. Bisa anak itu melakukan sholat, tapi kita nggak tahu hati anak tersebut. Benarkah anak itu sholat karena Allah Ta'ala atau mungkin karena takut kepada kedua orang tuanya? Kalau karena takut kepada kedua orang tuanya, berarti sudah terjadi penyimpangan niat, yaitu tidak tumbuhnya keikhlasan. Berarti pondasinya rapuh, bisa jadi ibadahnya menjadi roboh. Pilar-pilar akhlak yang sudah didirikan pada anak tersebut dengan pembiasaan tadi, karena pondasi ikhlasnya rapuh, akhirnya roboh, menjadi sia-sia. Makanya walau bagaimanapun dalam mengatasi permasalahan anak, semuanya diawali dengan menumbuhkan keikhlasan pada diri anak, kesadaran pada diri anak. Ini kita nggak bisa membangun itu langsung kepada tembok, kepada tiang atau langsung kepada pilar. Terlebih dahulu adalah pondasi. Demikian juga kita mendidik anak-anak kita ini selalu dimulai dari pondasi. Seandainya sudah terlanjur terbangun, sebagai contoh, dia sudah terlanjur usianya 10 tahun. Ternyata dalam dia melaksanakan ibadah itu mekanik robotik, Maksudnya adalah dia melaksanakan, ya melaksanakan saja, karena kebiasaan saja, rutinitas saja, ya berlalu begitu saja, tanpa dia memiliki rasa, merasakan betapa saya beribadah itu menghadap Allah SWT nikmat sekali. Ini pertanda bahwa di dalam dirinya tidak tumbuh keikhlasan, ya. Maka kalau dia sudah terlanjur demikian, tetap walaupun sudah dibangun mungkin secara karakternya sudah dia tumbuh ya tampak, tapi ternyata keikhlasan nggak tumbuh, tetap nanti diulang lagi keikhlasan itu ditumbuhkan. Nggak bisa kita langsung melanjutkan pembangunan karakternya atau pilar-pilarnya kita dirikan pada dirinya. Maka kita ulang lagi, kita kuatkan keikhlasannya, yaitu pondasi karakter tersebut yaitu ikhlas, sehingga yang sudah terbangun di situ menjadi lebih kokoh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, hendaklah untuk tidak tergesa-gesa untuk segera melatihkan atau menegakkan pilar-pilar ini. Ya. Sebagai contoh di sini ada pilar sajaah, yaitu keberanian. Bagaimana biar anak saya berani? Dilatih bisa, anak mungkin menjadi berani. Tapi kalau keberanian ini tidak didasari dengan ikhlas, maka akan membahayakan. Ini. Jadi jangan tergesa-gesa. Mulai dulu dengan pondasi keikhlasan. Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabat dahulu selalu mulai dari iman. Ya, sebagaimana sebuah hadis dari Jundub bin Amtilah. Beliau mengatakan, kunna hilmanan khayyamirah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami masih muda, yaitu menjelang balik ya khayyamirah, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ala manal iman qoblal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami iman terlebih dahulu sebelum mengajarkan Qur'an. Thumma ta'ala manal Qur'an fasdat nabihi imanan. Kemudian setelah kami belajar iman, baru kami belajar Qur'an. Maka dengan belajar Quran itu bertambahlah iman kami. Jadi kalau iman belum ditumbuhkan terlebih dahulu, langsung diajari ilmu, langsung dilatih adab akhlak, maka bagaimana iman bisa bertambah wong sebelumnya tidak tumbuh? Ya mungkin hanya mungkin dia tampak mungkin dari segi fisik dia melakukan aktivitas-aktivitas akhlak mulia, tapi ternyata tidak didasari dengan keikhlasan, itu rapuh nanti. Ini. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, kadangkala ada orang tua yang tergesa-gesa. Sejak kecil sudah langsung dilatih dengan pilar-pilar akhlak ini. Ya, dilatih dengan kebersihan, disiplin, ya. Dilatih untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi orang tua lupa untuk menumbuhkan tentang kesadaran atau ikhlas ini. Mungkin ketika kecil sudah tampak soleh anak itu, tampak soleh. Tapi kalau ikhlas tidak tumbuh pada diri anak itu, maka pilar-pilar akhlak yang sudah ditegakkan pada diri anak itu akan roboh. Ini. Terus kemudian ketika seorang guru atau orang tua ingin memperbaiki karakter anaknya atau akhlak anaknya, anaknya sudah terlanjur besar, ternyata akhlaknya gak bagus, tetap dimulai dari pondasi dulu. Perbaiki pondasinya terlebih dahulu, baru kemudian ditegakkan. Jangan tergesa-gesa. Nah, kalau kemudian dilakukan dengan pemaksaan, dihukum dan sebagainya, kalau ternyata kesadaran anak belum tumbuh, itu justru akan menjadikan anak lebih jauh lagi dari agama. Dia akan merasakan bahwa agama ini menyiksa dia, agama ini tidak menarik bagi dia. Nah, kalau keikhlasan ditumbuhkan, akhirnya muncul rasa takjub, ya, betapa indahnya Islam, betapa sayangnya kedua orang tuaku, maka dia akan tumbuh kesadarannya, ikhlasnya akan muncul. Nah, setelah pondasi itu ada, maka dengan ditegakkan pilar yang model apapun, insya Allah akan bisa tegak berdiri. Jadi ada urutan-urutan dalam pendidikan, ya. Jadi dimulai dari pendidikan keimanan terlebih dahulu, dalam hal ini adalah penumbuhan keikhlasan, kemudian baru adab akhlak, ya karakter-karakter itu ditegakkan pada diri anak-anak. Nah, jadi ini Bapak Ibu semuanya, ya, makanya ya syarat utama seorang tua dalam mendidik anak-anaknya itu adalah jadikan kita sebagai orang tua ikhlas dalam mendidik anak-anak. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi ikhlas kalau kita sendiri orang tua tidak ikhlas dalam mendidik anak-anak kita? Apa maksud dari ikhlas di sini? yaitu kita mendidik anak kita itu semata-mata hanya mengharap pahala atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap pujian orang lain atau mungkin tidak menghindari celaan orang lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Itu ikhlas dalam mendidik anak-anak. Setelah itu kemudian kita terapkan akhlak mulia itu, pilar-pilar itu, sebelum kita tanamkan pada anak-anak kita pilar-pilar karakter ini, kita praktekkan. Terutama kepada anak-anak kita yang masih kecil. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu belum waktunya untuk dilatih, ya, dilatih untuk adab akhlak, tapi ditumbuhkan kecintaan kepada adab akhlak, kagum dengan adab akhlak. Makanya untuk pendidikan anak-anak tufulah, anak-anak TK, anak-anak PAUD, pilar-pilar akhlak ini yang mempraktikkan adalah orang tuanya terlebih dahulu kepada anaknya. Ya, jangan kemudian orang tua tidak mempraktikkan, anaknya dipaksa-paksa, itu salahnya. Akhirnya dia mencintai dengan adanya akhlak-akhlak itu. Nah, setelah dia tamyiz, ya, usia 7 tahun, begitu dia dilatih untuk melaksanakan pilar-pilar karakter ini, dia akan mudah menjalankannya karena apa? Sudah tumbuh kesadaran dan kecintaan. Ini. Jadi semuanya dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Nah, makanya untuk memperbaiki anak tadi dimulai dengan penumbuhan kesadaran, yaitu pondasi utama ikhlas. Nah, sekarang bagaimana dengan orang tua yang sudah terlanjur? Selama ini mungkin dalam mendidik anak karena semata-mata, oh biar besok kalau aku sudah tua, anakku bisa mengurusi saya karena saya sudah lemah kalau tua nanti. Tidak demikian seharusnya. Atau mungkin selama ini metodenya keliru, tidak tepat, langsung kepada pelatihan akhlak, pelatihan adab tanpa ditumbuhkan keimanan terlebih dahulu, tanpa ditumbuhkan kesadaran terlebih dahulu. Nah, maka untuk memperbaiki diri orang tua ini, langkah yang paling tepat adalah dengan mensucikan jiwa atau membersihkan hati kita masing-masing. Kita banyak merenung, ya, merenungi diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini kepada anak-anak kita. Kalau ternyata ada yang salah, ada yang kurang tepat, ada yang keliru, kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika perlu kita minta maaf kepada anak-anak kita, enggak masalah. Ya, dan itu tidak mengurangi wibawa kita, justru orang tua yang berani minta maaf kepada anaknya karena bersalah itu justru akan menambah wibawa orang tua di depan anak. Dan itu termasuk apa? Termasuk pilar-pilar akhlak. Ini. Kalau orang tua terlalu jaga image, ya, karena orang tua menganggap bahwa orang tua enggak pernah salah sehingga gengsi untuk minta maaf kepada anak, maka berarti ada salah satu atau beberapa pilar yang ada di sini tidak diterapkan orang tua, maka anak juga akan merasakan ini kayaknya tidak fair, tidak adil. Nah akhirnya kesadaran anak enggak tumbuh. Jadi untuk memperbaiki orang tua, kita banyak-banyak melakukan tazkiyatun nafas, yaitu kita banyak merenung, ya, muhasabah, mensucikan diri kita sendiri dari penyakit-penyakit yang ada. Sebab akhlak-akhlak yang disebutkan tadi itu ada akhlak-akhlak yang madmumah atau karakter-karakter yang tercela, ya. Makanya jangan sampai tidak ada pada diri kita itu muncul karakter-karakter yang tercela. Maka kita kuatkan dengan akhlak-akhlak yang terpuji atau dengan karakter-karakter nabawiyah ini, maka insya Allah ta'ala karakter-karakter yang tercela itu akan tergeser, akan terhapus dengan adanya akhlak-akhlak yang mulia ini. Ini yang saya sampaikan, ya, terkait dengan masalah prioritas pertama, ya, pendidikan karakter nabawiyah, yaitu menumbuhkan pondasi ikhlas. Itu pertama. Kalau sudah terlanjur, ulangi lagi dari itu. Karena tidak akan mungkin sebuah bangunan itu kokoh kecuali dengan pondasi yang sangat kuat. Kalau sudah terlanjur dibangun, mumpung masih kecil, belum roboh, maka segera perbaiki pondasinya. Demikian juga pohon tidak akan bisa tegak berdiri kecuali dengan akar yang kuat. Akar pohon itulah yang kalau dalam pendidikan karakter itu adalah tauhid, yaitu ikhlas. Maka kuatkan akarnya, maka pohon itu akan kokoh walaupun diterpa dengan topan atau angin yang kencang. Nah, ini perlu dipahami tentang prioritas ini. Sebab kalau kita perhatikan banyak sekali para orang tua, bahkan para pendidik itu langsung kepada pelatihan, tidak dimulai dengan penyadaran. Bahkan ada yang langsung dimulai dengan pemaksaan, ya. Ini lebih ekstrim lagi, ya. pemahaman saja belum kadang-kadang langsung dipaksa. Ya, harapannya nanti kalau dipaksa dia menjadi terbiasa. Ya, setelah menjadi terbiasa akhirnya menjadi bisa gitu. Ini tidak dibenarkan. Karena apa? Namanya pendidikan dalam apa namanya Islam ini, ya. Pendidikan manusia itu dimulai dengan kesadaran. Ya, kesadaran dalam Islam ini adalah menumbuhkan keikhlasan. Demikian ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai prioritas pertama dalam pendidikan karakter. Dan selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab, di mana akan kami bacakan pertanyaan pertama yang datangnya dari live chat di video kita yang siaran kita yang telah lalu. Datangnya dari Ibu Lalu Maulvi. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Anak kami usia 8 tahun Ustaz. Kami hanya fokus dalam perintah sholat dan berusaha agar anak mengerjakan sesuai pada waktunya. Lalu bagaimana dengan perintah selain sholat Ustaz, seperti membaca Al-Quran dan lain-lain? Apakah juga harus seketat perintah sholat Ustaz?" Silakan Ustaz. Ya. Dan memudahkan dalam mendidik anak-anak. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Jadi anak usia 8 tahun, ibu tersebut sangat bersemangat sekali dalam mendidik anak, sehingga anak usia 8 tahun oleh ibunya dibuat setertib mungkin, bahkan ketat sekali dalam mendidik sholat ini. Nah, apakah ibadah yang lain selain sholat juga akan diperketat yang demikian, seperti membaca Quran dan lain sebagainya? Jadi dalam kita menerapkan pendidikan anak itu, kita harus memperhatikan fase perkembangan, sebab setiap manusia itu memiliki karakter perkembangan. Secara konsep, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Qayyim, usia 8 tahun itu sudah masuk usia tamyiz. Nah, usia tamyiz ini adalah dimulai usia 7 tahun, yaitu ketika anak diperintah sholat. Namun sebelum 10 tahun tidak ada perintah untuk memukul atau menghukum anak ketika dia enggak mau sholat ini. Nah, jadi bisa dikatakan seandainya anak yang usia 8 tahun itu ketika diperintah orang tuanya untuk sholat masih tidak mau atau enggan, dan orang tuanya sudah berusaha semampu mungkin mengajak anaknya untuk sholat tapi anaknya tidak mau, itu anak tidak berdosa dan orang tua belum boleh menghukumnya karena usianya belum 10 tahun. Nah, maka apa yang harus orang tua lakukan? Tetap menyuruh anaknya untuk melakukan sholat. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bisholah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Maka orang tua yang tidak menyuruh anaknya sholat ketika anak sudah usia 7 tahun, orang tua berdosa. Tapi anak yang usianya belum 10 tahun, ya, tidak mau melaksanakan sholat setelah diperintahkan orang tua, belum boleh menghukum, dan anak tidak berdosa. Ini yang perlu diperhatikan. Maka masalah ketat dan tidak ketat dalam mendidik sholat itu relatif, ya, relatif. Tergantung kondisi anak. Kalau anak itu sudah tuntas fase sebelumnya, yaitu sebelum 7 tahun, ya, ketika mereka belum diperintah sholat, itu sudah tumbuh kecintaan terhadap sholat, sudah tumbuh keikhlasannya, tumbuh mahabbatullahnya, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 7 tahun itu anak insya Allah taala akan mudah sekali untuk diperintah sholat. Bahkan 8 tahun pun itu sudah enggak perlu disuruh-suruh lagi, tanpa diperketat pun dia sudah disiplin. Karena apa? Tumbuh kecintaan. Kalau sudah tumbuh kecintaan, apapun itu akan dilakukan, namanya juga cinta. Ini. Nah, namun sebagaimana yang sering kita lihat, banyak sekali anak-anak kita saat ini itu ternyata fasenya itu bergeser. Ya. Yang seharusnya usia 7 tahun itu kesadaran sudah tumbuh, karena sebelumnya sudah ditumbuhkan keikhlasannya, pondasinya sudah dibangun. Ternyata begitu pilar itu ditegakkan, ya, dalam beribadah, ternyata anak masih belum tumbuh kesadaran. Akhirnya mundur lagi. Ya. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kemunduran seperti ini? Seolah-olah anak 7 tahun itu seperti anak yang 3 tahun. Ya, mundur. Anak yang 10 tahun seperti anak yang 7 tahun. Karena terjadi kemunduran fase ini akibat apa? Tidak tuntasnya pendidikan sebelumnya. Dan hal ini kalau kita katakan memang banyak terjadi di zaman ini. Mengapa demikian? Kalau Rasulullah SAW itu mendidik anak-anak, itu sesuai dengan metode yang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 tahun anak betul-betul tumbuh kesadaran dan diperintah salat mereka itu sudah mau. Karena sudah tumbuh kecintaan. Tapi siapa yang mendidik anak-anak kita? Yang mendidik anak-anak kita adalah kita saat ini. Ya, kalau kita bandingkan akhlak kita dengan akhlak Rasulullah SAW itu mungkin jauh di bawah. Maka secara otomatis hasilnya pun juga mesti akan berbeda jauh dengan didikan langsung dari Rasulullah SAW. Maka terjadilah kemunduran fase ini. Yang seharusnya 7 tahun sudah sadar untuk melaksanakan sholat, ya, diperintah dengan mudah untuk melaksanakan sholat, ternyata belum, akhirnya mundur. Nah, kemunduran inilah yang perlu kita pahami, yang dipahami oleh orang tua. Ya, seandainya 8 tahun itu anak belum tumbuh kesadaran, sholatnya masih karena takut kepada kedua orang tuanya, maka dengan adanya pengetatan dan pemaksaan itu tidak akan menumbuhkan keikhlasan dia. Justru dia akan merasa bahwa sholat itu berat, ya, sholat itu tidak menyenangkan, rasa kagumnya tidak muncul, sehingga kesadaran tidak tumbuh-tumbuh. Maka sebagaimana konsep ini, ulang lagi pondasinya itu dibangun ulang, tetap perintah dilaksanakan, tetapi kita menjadikan diri kita sebagai teladan yang baik bagi anak-anak. Insya Allah anak kita itu akan meniru kita, karena mereka itu peniru yang ulung. Maka kembali semuanya kepada diri kita sebelum kita menyalahkan anak-anak kita. Ya, karena anak kita menjadi apa itu sebenarnya bagaimana kita mendidik mereka. Ya, makanya untuk menumbuhkan kesadaran ini kita kuatkan akidah kita, yaitu keikhlasan kita, kemudian tumbuhkan pilar-pilar itu pada diri kita. Nah, akhirnya kembali kepada pertanyaan tadi, ya, masalah perketatan kepada ibadah-ibadah yang lain itu menyesuaikan juga dengan kaidah tadi. Apakah kesadaran sudah tumbuh? Kalau anak itu belum tumbuh kecintaan kepada Al-Quran kemudian diperketat, maka bagi anak Al-Quran itu memberatkan bagi dia, bukan sesuatu yang menarik. Padahal Al-Quran itu seharusnya menarik bagi anak. Nah, makanya kembali lagi tumbuhkan keikhlasan tadi dengan metode yang tadi sudah disebutkan, ya. Jadi kesimpulannya, ketat dan tidaknya tadi itu menyesuaikan kondisi anak, apakah sudah tuntas fase sebelumnya. Demikian, wallahualam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya, dan khususnya bagi penanya tadi dari Ibu Lalu Maulvi di live chat. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang masih datangnya dari live chat. Dari Nurul Iman, beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak di bawah 7 tahun kami ajarkan adab dan doa, lalu tidak atau belum terlihat beban dan ketidaksukaannya pada hal tersebut. Apakah kemudian kita harus lanjutkan atau bagaimana Ustaz?" Silakan Ustaz. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Bagaimana kalau anak masih kecil di bawah 7 tahun, kita latih adab akhlak, diajari membaca Quran atau mungkin diajari menulis atau hal yang lain. Tidak masalah, ya. Tidak masalah. Yang penting adalah jangan sampai melukai fitrah anak. Masa-masa 0 sampai 7 tahun adalah masa-masa penuntasan egosentris anak. Egosentris itu akan berbenturan dengan apa? Pemaksaan. Egosentris itu berbenturan dengan pendisiplinan. Jadi apapun yang dilakukan orang tua, entah itu mengajarkan adab akhlak, melatih adab akhlak, menulis, membaca, ya, menghafal, selama yang dilakukan itu anak merasa tertarik, anak merasa kagum, ya, dengan apa yang orang tua ajarkan, itu lebih bagus, ya. Tapi kalau ternyata dengan dilatihnya adab akhlak, kemudian diajarkan membaca, membuat anak tertekan, sehingga kita khawatir anak menjadi lebih benci malah terhadap Al-Quran, ya tidak suka dengan ibadah, padahal asalnya mereka fitrah, semuanya mencintai Al-Quran, semuanya mencintai ibadah. Tapi karena mungkin adanya metode yang kurang tepat dengan usianya tadi, dikhawatirkan anak dengan diajari adab akhlak, diajari Al-Quran, kemudian menjadi muncul kebencian, ya lebih baik kita tunda dulu, ya kita tumbuhkan kesadarannya, buat anak menjadi takjub. Metodenya diperingan, yang tadinya mungkin dengan menyuruh anak menghafal, sekarang mungkin anak disuruh mendengarkan cerita. Sama saja kita membaca di Quran ada kisah-kisah, anak yang mendengarkan, ya itu lebih menumbuhkan kecintaan mereka kepada Quran. Nah nanti setelah dia merasa nyaman dengan Al-Quran, kemudian kita cobakan dia untuk menghafal, ya untuk membaca dan nyaman di situ, tidak masalah itu dilanjutkan. Tapi semuanya kembali lagi bahwa pondasi pokok dari semua pendidikan adalah menumbuhkan kesadaran tadi, ya ikhlas itu harus ditumbuhkan. Ini, nah ikhlas itu tumbuh dengan apa? Pada diri anak muncul kekaguman terhadap apa yang kita ajarkan. Ini, kalau kita ingin mengajarkan menghafal Quran, ya munculkan kagumnya anak terhadap menghafal Quran sehingga dia mencintai menghafal. Nah kalau sudah cinta, nggak usah disuruh, dia akan melakukan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita dan penanya tadi yang bertanya dari Ibu Nurul. Baik, kami beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di SMS pada malam hari ini. Dari Ibu Lydia di Semawis, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah jika di rumah dan di sekolahan anak tidak mendapatkan teladan dari orang tua dan guru, lalu kami pindahkan ke pondok pesantren, di mana di sana banyak ustaz yang memberi teladan dan banyak ilmu. Apakah ini sudah tepat untuk anak usia 7 tahun Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Lydia yang di Semawis ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa dulu para salaf itu, para ulama dulu itu kalau keluar untuk menuntut ilmu, mulazamah kepada para orang-orang berilmu itu setelah balik. Jadi secara ideal sebenarnya memondokkan anak, memisahkan anak dari orang tua itu setelah balik. Nah, ini idealnya demikian. Namun ternyata kondisi anak, walaupun dia usianya masih kecil, tidak ada teladan. Ya, sehingga orang tua khawatir bahwa mungkin akidah anak ini, akhlak anak ini tidak terbentuk karena tidak ada teladan. Padahal keteladanan ini yang menguatkan kesadaran tadi. Maka dengan kondisi darurat yang seperti ini, ya, dengan pertimbangan seandainya anak itu tidak dipondokkan kemudian membahayakan akidahnya, maka akhirnya anak dipondokkan. Ini perlu dipertimbangkan masalahkah mandorot. Ya. Kalau ternyata memang betul-betul anak itu dengan orang tuanya ada permasalahan sehingga orang tua tidak bisa menjadi teladan, kemudian di sekolah juga tidak ada teladan oleh guru-gurunya, maka lebih baik anak itu dipondokkan karena di sana ada teladan yang bisa dilihat oleh anak tersebut. Namun seandainya pertimbangan seandainya di pondok pesantren ternyata anak tidak bisa mengambil teladan dari para gurunya, dari para ustadznya yang di sana, karena mungkin kerinduannya kepada orang tuanya, karena kedekatannya kepada orang tuanya, karena sayangnya kepada orang tuanya sehingga dia merasa tertekan, maka anak tersebut lebih baik berada di rumah. Jadikan orang tua teladan bagi anak-anak. Insya Allah Ta'ala sebenarnya ya dalam mendidik anak itu mudah. Ya, menjadikan diri menjadi teladan bagi anak-anak itu yang pertama adalah kita ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya mudah. Kita hanya meniatkan dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Ibaratnya tinggal mengubah arah niat yang tadinya mungkin untuk hal-hal yang riya dan sebagainya yang apa namanya ke arah keduniawian dan sebagainya, tinggal kita arahkan, mungkin yang kita lakukan sama. Itu ikhlas. Itu pengaruhnya sudah luar biasa. Kemudian kita sedikit-sedikit melakukan apa namanya pilar-pilar tadi, kita terapkan akhlak mulia, kita terapkan pada diri kita. Minimal paling tidak kita tersenyum pada anak. Ya, tersenyum pada anak itu sudah luar biasa pengaruhnya. Belajarlah tersenyum. Seandainya kita sulit tersenyum, kita mungkin bercermin, latihan ya bagaimana tersenyum yang menarik oleh orang lain. Kita lihat wajah kita sendiri, kalau kita tertarik dengan senyum kita, insya Allah orang lain juga akan tertarik dengan senyum kita. Ini. Maka insya Allah ta'ala dengan demikian anak bisa menjadikan orang tua itu sebagai teladan. Nah, jadi masalah nanti apakah dipondokkan atau tidak, itu pertimbangannya adalah yang tahu orang tuanya, masalahkah dan madharatnya. Jadi kemungkinannya demikian tadi ya. Jadi kalau ternyata di pondok memang betul-betul ada teladan yang bisa diandalkan, ya di pondok pesantren. Tapi kalau ternyata tidak ada ya, dan boleh dikatakan justru mungkin orang anak merasa seolah-olah dipisah dengan orang tuanya, merasa dipisah ya, maka lebih baik anak itu di rumah saja, tidak dipondokkan. Nanti orang tuanya lah yang menjadi teladan. Demikian wa ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan pertanyaan tadi dari Ibu Lydia adalah yang terakhir Ustaz. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Ya, jadi Bapak Ibu semua, para pendidik, para orang tua, memang dalam pendidikan itu ada prioritas. Ya, sering kita sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua harus pakai dasar ilmu. Namun perlu kita ketahui bahwa sebelum belajar ilmu, kita harus belajar keimanan. Dalam hal ini termasuk adab akhlak. Ini makanya prioritas pertama dalam pendidikan anak-anak kita adalah karakter iman. Di dalam karakter iman itu ada pondasi dan ada pilar. Ya, ada pondasi karakter yaitu ikhlas, dan ada pilar karakter. Ya, yang berdiri di atas pondasi ikhlas tersebut. Nah, oleh Ibnu Qayyim pilar karakter itu dibagi menjadi empat. Empat pilar atau empat rukun, yaitu kesabaran, kesucian, keberanian dan keadilan. Dari empat ini akhirnya diurai menjadi banyak sekali karakter-karakter. Ya, di situ ada al-basasah, murah senyum, ada al-ihsan yaitu berbuat yang terbaik, ada al-bir, ya senang melakukan kebaikan, memberikan manfaat pada orang lain. Ya. Di situ nanti ada at-ta'awun, saling bantu-membantu. Di situ nanti ada al-amanah, mengemban amanah, bertanggung jawab. Itu diurai dari empat pilar tadi. Nah, namun demikian yang kita lakukan adalah selalu kita mulai dari membangun pondasi yaitu keikhlasan. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu semua, mendidik ikhlas itu enggak tampak. Memiliki anak tiga suruh baris di depan Bapak Ibu semua. Coba ditebak kira-kira mana yang paling ikhlas, tidak kelihatan. Ya. Makanya pendidikan keikhlasan ini tidak bisa dijadikan untuk sarana promosi. Kalau anak kita mungkin bisa hafal, anak saya hafal 3 juz padahal umurnya baru 5 tahun, bisa untuk promosi, kebanggaan, kelihatan sekali. Kemudian anaknya suruh menghafal, ya disetel dikasih mikrofon untuk membacakan, anak seneng, akhirnya orang lain kagum, ternyata anak ini hebat sekali. Padahal kita enggak tahu sebagai sejauh mana keikhlasan anak tersebut, kecintaannya kepada menghafal Quran. Ini jadi pendidikan pondasi ini enggak kelihatan. Sebagai analogi ya, ketika membangun pondasi rumah atau melihat akar pohon. Ya. Orang ketika melihat rumah itu mereka jarang sekali yang memperhatikan pondasi. Yang dilihat adalah betapa megahnya rumah ini, betapa indahnya rumah. Padahal sebenarnya rumah itu berdiri di atas pondasi. Tidak ada yang memuji pondasi. Demikian juga pohon yang indah, pohon yang rindang. Mereka tidak memikirkan bagaimana akarnya, yang dilihat adalah batang dan daun dan buahnya, bunganya. Padahal pohon itu kalau tidak ada akar yang kokoh, dia roboh. Nah, maka pendidikan keimanan ini, ya, pendidikan tauhid, pendidikan keikhlasan ini adalah pendidikan yang tidak tampak, ya, tidak bisa kita pamer-pamerkan pada orang lain karena enggak kelihatan. Seolah-olah bahwa anak itu enggak tahu apa-apa karena kita belum mungkin belum mengajarkan apapun ketika mereka masih kecil, tapi kita tumbuhkan kesadaran mereka ke kan. Ketika dia dewasa sudah kokoh sekali akidahnya. Sehingga begitu terjun di masyarakat dia betul-betul bisa survive dan bisa memberikan kebermanfaatan kepada mereka, yaitu kepada masyarakat umum. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan, ya. Jadi masalah ini memang kalau dalam bahasa anak gaul itu, ya, pendidikan keikhlasan itu tidak keren. Kenapa tidak keren? Karena enggak kelihatan. Tidak bisa dipasang di brosur, ya, bahwa anak-anak di sekolah ini keikhlasannya sudah kuat sekali, enggak bisa diukur karena enggak ada indikatornya. Tapi kalau akhlak, ya, seperti misal anak menjaga kebersihan, disiplin, itu bisa ada indikatornya, yaitu dari perilakunya. Tapi ikhlas tidak ada. Nah, walaupun ini enggak tampak, Bapak Ibu semua, perlu kita sadari ini pondasi dan perlu kita bangun, dan membangun pondasi itu lebih berat. Lebih berat dibanding membangun tiang. Ini akar pohon itu membutuhkan sari makanan dari tumbuhan itu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan pohon-pohon yang susah untuk tumbang ketika diterpa angin itu adalah akarnya itu kuat. Contoh bambu. Bambu adalah contoh pohon yang kuat sekali, tidak mudah roboh. Ternyata dalam pertumbuhan bambu itu ketika ditanam dia itu lama sekali tidak tumbuh-tumbuh itu loh. Ternyata semua sari makanan itu digunakan untuk memperkuat akar. Nah, setelah akar itu kuat baru dia tumbuh ke atas tinggi sekali. Akhirnya begitu tinggi dia kokoh karena apa? Akarnya sudah kuat. Nah, makanya dari banyak sekali apa namanya kejadian-kejadian alam yang bisa kita jadikan pelajaran, ya, dalam pendidikan anak-anak ini, bahwa sejatinya pendidikan pondasi ini itu akhirnya tampak lambat dalam munculnya ilmu pada diri anak, atau istilahnya perilaku-perilaku yang soleh pada diri anak itu akan belum kelihatan. Makanya mumpung anak belum diperintah sholat umur 7 tahun, maka sebelumnya ditumbuhkan pondasinya dulu. Nah, begitu diperintahkan sholat baru mereka mulai tumbuh, ya, kelihatan perilakunya, tapi pondasinya sudah kokoh. Ya, jangan sampai kita langsung membangun pilarnya, langsung daun itu ditumbuhkan, tapi ternyata akarnya lemah. Itu dikhawatirkan anak itu nanti akan pintar, ya. Anak itu selalu rutin melaksanakan ibadah, tapi ternyata hatinya kosong, ya. Tidak ada makna di dalamnya, tidak bisa mempengaruhi kehidupannya. Ya, karena apa? Karena keikhlasan tadi yang tidak ada atau kurang pada diri anak-anak. Demikian yang anak sampaikan, ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi dan setan. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita, karena Allah lah yang memberikan kemampuan kepada kita, ya, yang memberikan keberhasilan kita dalam mendidik anak-anak kita, ya. Makanya jangan bosan-bosan, jangan kita putus asa atau malas untuk selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memegang hati anak-anak kita. Demikian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.